Ros FM Jakarta. Rumah Seribu Cermin. Di sebuah desa kecil, ada sebuah rumah yang dikenal dengan nama Rumah Seribu Cermin. Suatu hari, seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di desa itu dan melintasi Rumah Seribu Cermin tersebut. Ia tertarik pada rumah itu dan memutuskan untuk masuk melihat-lihat apa yang ada di dalamnya. Sambil melompat ceria, ia menaiki tangga rumah dan masuk melalui pintu depan. Telinga terangkat tinggi-tinggi, ekornya bergerak-gerak secepat mungkin. Akan tetapi betapa terkejutnya ia ketika masuk ke dalam rumah. Ia melihat ada seribu wajah ceria, kucing-kucing kecil dengan ekor yang bergerak-gerak begitu cepat. Ia tersenyum lebar, dan seribu wajah kucing kecil itu juga membalas dengan senyum yang lebar, hangat, dan sangat bersahabat. Ketika ia meninggalkan rumah, lalu ia berkata pada dirinya sendiri, "Oh, tempat ini sangat-sangat menyenangkan. Suatu saat saya akan kembali mengunjunginya sesering mungkin." Sesaat setelah kucing itu pergi, datanglah kucing kecil yang lain. Akan tetapi, kucing yang satu ini tidak seceria kucing yang sebelumnya. Ia juga memasuki rumah itu, dengan perlahan ia menaiki tangga rumah dan masuk melalui pintu depan. Dan ketika berada di dalam, ia sangat terkejut melihat ada seribu wajah kucing kecil yang muram dan tidak bersahabat. Segera saja ia mengeong begitu kerasnya, dan dibalas juga dengan seribu suara kucing yang sangat menyeramkan. Ia merasa ketakutan dan keluar dari rumah sambil berkata pada dirinya sendiri, "Oh, tempat ini sungguh sangat menakutkan. Saya tak akan pernah mau kembali lagi ke sini." Sahabat Ras FM, seringkali gambaran atau kesan tentang wajah yang ada di dunia ini, yang kita lihat adalah cermin gambaran dan kesan dari wajah kita sendiri. Kalau kita mengesankan keramahan, maka dunia akan tampak ramah. Kalau dunia terasa suram, mungkin itu karena kesan yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.